Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwati fillah. Akhwat dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, kita sampai kemarin pada firman Allah, Tanzilun min Rabbil Alamin, bahwa Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, artinya tidak seperti yang mereka tuduhkan, kufar, musyrikin, yang mengatakan bahwa Quran itu sihir dari Muhammad, bahwa itu syair, atau itu perdukunan. Semua itu tuduhan tidak benar dan tidak berdasar. Namun Quran adalah hak, tiada keraguan padanya. Ayat semacam ini kata Ibnu Qayyim, Tanzilun mir Rabbil Alamin. Kata Ibnu Qayyim serupa dengan ayat-ayat lain, satu makna dengannya, seperti dalam As-Sajdah 13. Walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi Quran ini hak perkataan dariku, kata Allah. Ini Allah yang turunkan, itu firman Allah. Wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam An-Nahl 102, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Quran ini diturunkan oleh Jibril alaihi salam, Allah sebut ruhul qudus, dari Rabbmu, turun dengan hak, tiada keraguan padanya. Wa dzakara tanzil mudhafan ila rububiyyatihi lil alamin al mustalzimah limulkihi lahum wa tasarrufihi fihim wa hukmihi alaihim wa ihsanihi wa in'amihi alaihim. Allah menyebutkan turunnya Quran ini, Allah nisbatkan kepadanya rububiyahnya, kepada alamin. Sehingga Allah katakan di Al-Waqi'ah, tanzilun mir Rabbil Alamin. Allah turunkan itu, Quran ini, dari Rabbul Alamin, dikembalikan kepada dirinya yang maha mulia sebagai Rabbul Alamin. Kenapa disebut demikian sebagai Rabbul Alamin yang menurunkan Quran? Karena Rabbul Alamin berarti Dia Allah yang menguasai mereka semua, jin, manusia. Rabbul Alamin berarti pula rububiyahnya Allah yang mengatur dan berbuat kepada mereka apa yang sekehendaknya. Rabbul Alamin berarti pula rububiyahnya Allah yang menentukan, Allah yang berhukum, menentukan untuk mereka apapun yang tentunya itu sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Berarti pula Rabbul Alamin, Allah banyak memberikan ihsan, kebaikan-kebaikan, dan in'am, banyak kenikmatan. Dan itu banyak sekali, tidak bisa dihitung banyaknya kenikmatan dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Wa fi anfusikum, seperti Allah sebutkan, bahkan pada diri kalian sendiri kalau kalian mau berpikir pada manusia, pandangan kalian, pendengaran kalian, semuanya, belum lagi penciuman kalian, perasa kalian, organ-organ dalam. Wa anna man hadza sya'nuhu ma'al khalq, sehingga Allah Rabbul Alamin yang seperti ini, bagaimana Allah perlakukan hambanya, diberi kenikmatan tidak terhingga, kebaikannya yang tidak pernah berhenti, gratis, gak usah jauh-jauh, gak usah kesana kemari. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon dan selalu berdoa kepada Allah afiyah dan keselamatan. Orang sakit, masuk rumah sakit, harus dioksigen, bayar. Tutup mulut hidungnya untuk bisa menghirup oksigen. Bayar ini oksigen. Sekian. Sementara dia yang sehat, kita walhamdulillah tiap hari, tiap detik, tiap second, kamu hirup oksigen gratis, gak pernah bayar. Kalau sudah sakit baru terasa, untuk dapat oksigen saja harus bayar. Itu baru oksigen yang kita hirup tiap waktu, belum yang lain-lainnya. Allah yang seperti ini, kaifa yaliku bihi ma'arububiyatihi tama'an yatrukahum suda wayada'uhum wayada'ahum hamala. Mana mungkin akan membiarkan hambanya sia-sia, akan meninggalkan mereka terlantar begitu saja. Sakarepmu, cari ano sendiri kebenaran itu, kalian raba-raba sendiri, terka-terka sendiri. Apa iya mungkin Allah demikian? Padahal kebaikannya sedemikian banyak, kenikmatannya bertubi-tubi, tidak pernah berhenti. Belum lagi hukumnya yang maha adil kepada mereka, kekuasaannya kepada mereka semua. Dia yang mengatur, dia yang mengurusi semua makhluknya. Dalam urusan makan, minum, ini rububiyah, ciptaan, kekuasaan Allah kepada seluruh alam semesta ini. Lalu dalam urusan akhirat mereka, yang itu akan mereka pertanggungjawabkan, yang konsekuensinya iman mereka surga, iman neraka. Untuk itu kemudian mereka ditelantarkan, masuk akal, akan Allah biarkan begitu saja, tidak diurusi oleh Allah, tidak diberi petunjuk, tidak diarahkan. Padahal dia yang maha kuasa, mengatur. Dan itu alamin, seluruh makhluk, bahkan bukan hanya manusia dan jin, semuanya Allah yang jamin rizkinya, Allah yang atur. Salah satu jenis ikan paus bungkuk mereka sebut, sebagai contoh saja, panjangnya 30 meter lebih. Sehari minimal dia makan 4 ton ikan. Dari mana? Siapa yang bisa menangani kalau bukan Rabb-nya, penciptanya? Dia harus makan 4 ton untuk bisa hidup. 4 ton, 4.000 kilo. Itu satu ikan, satu ekor. Berapa ratus, mungkin berapa ribu jumlahnya di lautan sana. Rabbul Alamin, Allah jamin semuanya bisa hidup. Di Israiliyat, khabar Israiliyat, wallah alam benar atau tidaknya, tapi diriwayatkan di kitab tafsir, Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan segala kekuasaan yang Allah berikan padanya, beliau begitu kaya, bahkan jin pun menjadi pasukan beliau. Al-Muhim, satu hari ketika beliau meminta kepada Allah untuk menanggung rizki makhluk, dari makhluk-makhluk Allah. Kata Allah, yang mana Sulaiman? Makhlukku yang di langit, di bumi, atau di bawah lautan? Kata Nabi Allah Sulaiman, yang di lautan ya Allah. Yang mana? Di lautan pun banyak. Yang terbesar ya Allah. Maka dikirimlah ambar, jenis ikan paus besar. Al-Muhim, Nabi Sulaiman alaihissalam mengerahkan seluruh pasukannya, manusia, bala tentaranya dari jin, disuruh menyiapkan hidangan banyak sudah, walhasil sak lapangan disiapkan di tepi pantai. Datang ikan ini, beliau punya kemampuan tentunya bicara dengan binatang. Walhasil dikatakan, wahai Sulaiman, aku diberitahu bahwa rizkiku hari ini di tanganmu. Iya, mana ini yang sudah aku siapkan semua di pinggir laut. Walhasil dimakan dengan sekali telan. Lalu ditanya oleh Sulaiman, bagaimana wahai ikan? Kata ikan, demi Allah wahai Sulaiman, tiap hari yang Allah berikan padaku lebih baik dari yang kau berikan. Rabbul Alamin, yang seperti ini kekuasaannya, kenikmatannya, kebaikannya, sempurna rububiyahnya, mustahil dan tidak mungkin sama sekali akan mentelantarkan hambanya untuk perkara yang itu ujung akhir dari kehidupan mereka, dan segala-galanya menentukan selamat atau celakanya mereka, menentukan bahagia atau sengsaranya mereka, surga atau neraka. La ya'muruhum wa la yanhahum, maka enggak mungkin Allah biarkan mereka tidak diperintah, tidak dilarang, ini dibiarkan begitu saja. Allah ciptakan, Allah kasih rizki, Allah gini, tapi Allah biarkan. Mustahil. Wala yuthibuhum wala yu'aqibuhum. Mustahil pula Allah enggak beri pahala, Allah enggak balas dengan ganjaran pahala yang jauh lebih besar, lebih banyak dari yang mereka amalkan jika mereka taat. Tidak diberi balasan pahala, kenikmatan, mustahil. Mustahil pula dan tidak mungkin Allah tidak hukum mereka yang maksiat, durhaka padanya, tidak menjalankan perintahnya, melanggar larangannya. Pokoknya dibiarkan semuanya, ditelantarkan makhluknya. Enggak mungkin. Pada rububiahnya sesempurna itu, sebesar itu. Faman aqarra bi annahu rabbul alamin aqarra bi annal qur'an tanziluhu ala rasulih. Oleh sebab itu, kenapa Allah sebutkan tanzilun mir rabbil alamin? Diturunkan Quran ini dari Allah rabbul alamin, makna rabb tadi rububiyah. Yang tahu dan yakin rabbul alamin seperti itu, dia akan meyakini pula bahwa Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya SAW sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai cahaya, sebagai ilmu, sebagai pedoman hidup, sebagai hukum semuanya. Wastudillah bikaunihi rabbal alamin ala thubuti risalati rasulihi wa sihati maja'abih. Dan Allah sebagai Rabbul Alamin pula dalil yang menguatkan dan semakin menunjukkan kepada kita kebenaran risalah dan kenabian Rasulullah SAW serta benarnya apa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Wa hadzal istidlal aqwa wa asyrafu minal istidlal bil mu'jizat wal khawarij. Bahkan pendalilan ini lebih kuat, lebih mulia dibanding pendalilan dengan mukjizat-mukjizat dan khawarij, khawarikul adat. Kan Rasul juga diberikan khawarikul adat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul sebelumnya pun demikian. Bagaimana Musa membelah lautan, tongkatnya jadi ular, tangannya keluar cahaya, Ibrahim dibakar, enggak terbakar. Semua para rasul, termasuk Rasulullah SAW, banyak. Betul-betul bulan itu terbelah, dilihat oleh musyrikin. Terbelah menjadi dua. Iqtarabatis sa'atu wansyaqal qamar. Dan ini mukjizat. Naam, itu pun jelas pertanda kenabian. Karena gak akan bisa lakukan itu kecuali seorang nabi. Bukti kuat kalau itu rasul. Hanya rasul yang bisa lakukan dengan izin Allah. Isa bisa menghidupkan yang mati, mengobati yang sakit, dan seterusnya. Tapi dengan ini, pendalilan kebenaran risalah dan kenabian rasul dengan rububiyah Allah lebih kuat lagi dari sisi tadi. Allah yang Rabbul Alamin seperti itu enggak mungkin membiarkan hambanya terlantar dan sia-sia. Enggak ada petunjuk. Makanya Allah turunkan kitab suci, Allah utus rasulnya membimbing mereka. Begini cara kalian beribadah. Begini metode kalian untuk taat, mendekatkan diri kepadaku. Ini agar kalian masuk surga. Jauhi ini agar kalian selamat dari neraka. Pasti Allah bimbing itu kepada mereka. Rububiyah dari Allah SWT. Wa in kanat dilalatuha aqraba ila adhani umumin nas wa tilka innama takunu li khawasil uqala. Hanya saja yang itu mukjizat kalau dipandang dari sudut pikiran keumuman orang, mungkin bisa dikatakan lebih kuat. Keumuman orang, awam. Karena betul-betul mereka lihat. Makanya kalau terkait Musa misalnya, alaihissalam, langsung tukang sihir itu beriman. Karena mereka tahu, mereka ngerti sihir. Mereka tukang sihir. Sementara yang dari Musa alaihissalam, bukan sihir, mereka tahu. Kalau sihir kan cuman kamuflase mata pandangan orang. Pada hakikatnya tukang sihir itu gak akan bisa apa tali dirubah menjadi ular. Gak mampu mereka dan gak akan bisa. Wujud hakikat tali benda mati jadi ular hidup bernyawa. Gak bisa tukang sihir. Cuman mereka mampu menyihir pandangan orang. Itulah kemampuan sihirnya, bisa menyandra penglihatan orang, sehingga tampak di mata mereka itu ular. Padahal tetap tali sebagai tali. Tidak demikian dengan Musa, betul-betul tongkatnya berubah jadi makhluk ular. Makanya mereka tahu, ini bukan sihir ini. Langsung mereka beriman. Ini mukjizat, betul-betul hanya Rasul yang bisa lakukan. Begitu pula bulan terbelah. Kalau dari sisi itu, keumuman orang mungkin bisa melihat hanya Rasul. Kuat bukti kerasulan. Namun, ini, rububiyah Allah tadi, hanya bisa difahami oleh orang-orang yang berakal. Orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang pinter, ngerti, paham, mau tadabur, mau mempelajari dengan seksama. Maka itu Quranul Karim, kenapa Allah nisbatkan turunnya kepada dirinya. Tanzilun mir Rabbil Alamin. Yang dinisbatkan kepada rububiyahnya, Rabbul Alamin. Wa qawluhu afa bihadzal hadith antum mudhinun. Kemudian kelanjutan ayat, apakah dengan Quran ini antum mudhinun, kalian melakukan mudahana, iddihan, mudhinun. Kata Imam Mujahid, makna ayat ay turiduna antumali'uhum fi wa tarkanu ilaihim. Kalian ingin dengan Quran ini untuk mengikuti apa mau mereka, untuk bisa cenderung dan bersama mereka, sehingga kalian tutup-tutupi, kalian tidak berani, dan kalian enggan untuk menyuarakannya dengan hak. Kalian sembunyikan, kalian tinggalkan demi menuruti dan agar bisa bersama mereka. Dicela oleh Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, thumma wabbakhahum ala wad'ihim al-iddihan fi ghairi mawdhi'iha. Allah cela ketika iddihan ini diletakkan bukan pada tempatnya. wa annahum yudahinuna fima haqquhu an yusda'a bih. Wa yu'rafu bih atau yufraqu bih wa yu'addu alaihi bin nawajid wa tuthna alaihi al-khanasir wa tuqadu alaihi al-qulub wal-af'idah wa yuharab wa yusalam di ajlihi wa la yaltawi anhu yumnatan wa la yusrah wa la yakunu lil-qalbi iltifatun ila ghairi wa la muhakamatun illa ilaih wa la mukhasamatun illa bihi wa la ihtida'un fi turuqil matalibil aliyah illa binurihi wa la shifa'un illa bih fa huwa ruhul wujud wa hayatul alam wa madarus sa'ada wa fa'idatul falah wa tariqun najah wa sabilur rajat wa nurul basairi. Kenapa Allah sebutkan bukan pada tempatnya? Karena seharusnya Quran yang seperti ini hidayah, ilmu, iman padanya. Orang menyuarakan, membanggakan, dan mengumandangkannya dengan lantang ajaran-ajarannya. Karena seperti kata Imam Baghawi dalam tafsirnya, iddihan itu pantasnya atau biasanya hanya pada sesuatu yang memalukan, sesuatu yang aib dan orang tidak yakin padanya, ragu atau bahkan malu untuk diketahui, maka mungkin pantas di situ untuk orang itu menyembunyikan atau menyamarkan atau melakukan tadlis, mudallis. Misalnya, supaya difahami makna mudhinun. Kalau seseorang ketahuan misalnya di bukunya ada tulisan yang enggak layak, ada omongan-omongan keji, naudzubillah, ada kalimat-kalimat jorok, ada tulisan-tulisan yang hina, begitu ditangkap atau ketahuan dan dia ditanya, diminta pertanggungjawaban, ini apa maksudnya? Apa yang kamu tulis di bukumu ini apa? Nah, di situ dia akan beridihan, mudhinun. Misalnya dia akan, karena malu dia tahu itu aib. Ndak anu, maksud saya, anu, minder dia. Karena dia tahu yang ada di kitabnya jelek. Dia minder untuk menyuarakan, misalnya dengan gak akan orang kemudian bangga. Iya, saya yang nulis itu. Memang benar itu buatan saya. Karena kalimat ini baik, mulia. Gak akan. Dia minder. Tahu ini tercela. Ini akan ditolak orang. Ini akan mendatangkan hinaan pada dirinya. Atau dia melakukan tadlis. Tadlis itu diselewengkan begitu, di misalnya ndak anu, maksud saya begini, dia belokkan. Anu maksudnya begini, bukan begitu yang dimaksud. Anu begini. Dia enggak berani menyuarakan, menampakkan dengan lantang dan tegas, karena dia tahu itu aib. Itu pantas orang mudhinun padanya. Lah Quran dibuat demikian, dicela oleh Allah. Enggak pantas, bukan pada tempatnya. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Dan banyak orang-orang yang seperti ini minder dengan Qur'annya, minder dengan ajaran-ajaran mulia dan hidayahnya Qur'an, sehingga gak berani menyuarakan. Cenderung dia ingin bagaimana bisa diterima oleh mereka, musuh-musuh Islam, orang kufar atau yang semisalnya, sehingga dia tadliskan, anu maksudnya bukan begitu, anu hatta Quran pun menganggap sama semua agama. Minder, di mana ayat menyuruhkan persamaan semua agama? Yang ada kita tahu Allah melaknat Yahudi, Nasara, walan tardo angkel Yahudi walan Nasara. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Wala taqulu thalatha. Didustakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Bagaimana diserukan semua agama sama? Mereka menuhankan selain Allah, dan Allah enggak akan pernah ridha disekutukan dengan yang lain. Disuarakan, didakwahkan dengan bijak, dengan santun, tapi suarakan Quran. Bukan kemudian kalian mudhinun, seakan-akan yang di dalam Quran ini aib, seakan-akan suatu kesalahan dan yang gak pantas untuk diangkat, sehingga perlu kalian tutup-tutupi, atau kalian tadlis, atau kalian mengikuti apa maunya mereka. Dicela oleh Allah, karena enggak patut demikian. Quran yang sebagai hidayah, sebagai iman, ilmu, diturunkan dari Rabbul Alamin. Bagaimana kalian sembunyikan, bagaimana kalian menyalahi, bagaimana kalian mentadlis, enggak pantas dengan posisi Quran yang begitu agung. Yang seharusnya Quran itu digigit erat dengan gigi gerahang, enggak akan dilepas. Ibarat sesuatu yang ditahan dengan gigi gerahang, enggak akan dilepas, dipertahankan. Kalbu, hati, meyakininya, membangun akidah berdasarkan ayat-ayat Quran. Sehingga ketika Quran kabarkan, berita, informasi, diyakini kebenarannya. Hati meyakini dengan pasti, ini hak, benar. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Karena Allah yang kabarkan tentang umat-umat terdahulu, tentang yang gaib, tentang kubur, tentang hari kiamat, dan rincian-rincian yang lainnya. Semestinya diyakini, dipastikan demikian. Karena pada kenyataannya ada orang-orang yang sekali lagi minder dengan Quran. Sehingga tadi perlu dibelak-belokkan oleh mereka. Ya anu, ini kelompok yang disebut mukhayyilah atau ahlu takhyil. Mereka sebutkan sebetulnya enggak ada hakikatnya surga itu, enggak ada. Ada surga, ada kenikmatannya begini, sungai, susu, madu, itu khayal, enggak ada. Fiktif. Buah-buahannya begini, begini, bidadari, enggak ada kenyataannya. Neraka pun enggak ada hakikatnya. Azabnya api ini itu, enggak ada. Kata mereka itu hanya kekuatan imajinasi Rasulullah, naudzubillah. Beliau diberi kemampuan untuk menggambarkan sesuatu seakan-akan itu nyata sebagai motivator. Kalau kalian mau taat, mau siapa yang mau ibadah, mau beramal soleh, berakhlak baik, maka ganjarannya surga ini itu kenikmatannya. Padahal enggak ada surganya. Atau mereka yang durhaka, yang maksiat, diancam, digambarkan neraka dan ada, tapi kenyataannya enggak ada itu neraka. Makanya dalam riwayat diajarkan iman terhadap itu, wal jannatu haq wan naru haq, dan aku bersaksi bahwa surga itu hak, neraka itu hak, ada. Benar-benar Allah buat, Allah siapkan surga bagi yang taat padanya, neraka bagi yang maksiat, yang kufur. Intinya begitulah orang-orang yang minder dan kecil hati di hadapan mereka yang menentang, yang mengingkari, yang menolak dan mengkufuri Al-Quranul Karim. Wayuharab wayusalam li ajlihi, yang seharusnya orang itu bahkan untuk damai, untuk perang juga karena Quran. Yang seharusnya orang itu tidak terombang-ambing ke kanan, ke kiri, tapi tegar dengan berpegang teguhnya dia dengan Quran. Yang seharusnya hatinya tidak menoleh ke sana kemari kepada selain Quran. Cukup dengan Quran, berhukum dengan Quran. Dia berjuang juga karena Quran. Dia perjuangkan, dia bela, dia cintai. Dan itu dia jadikan hidayah, petunjuk sebagai cahaya baginya dalam perjalanan hidupnya. Maka itu pula sebagai obat, syifa baginya. Maka Quran itu ruh baginya. Nyawa bagi seorang mukmin. Dan Allah sebut wahyunya adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dalam Quran Allah sebutkan, demikianlah kami Allah mewahyukan kepadamu Rasul SAW ruh dari kami. Yang diwahyukan Quran, Allah sebut itu ruh, nyawa, karena dengannya orang akan hidup, mukmin, dan mengerti arti kehidupan yang hakiki, dan menjalani kehidupan itu dengan benar. Nyawa dia Quran ini, Allah sebut sebagai nyawa. Itu sebagai kehidupan alam. Itu sebagai poros kebahagiaan, asnya kebahagiaan. Jalan keselamatan bagi mereka semua. Jin saja faham. Kaum jin, mukmin yang beriman dari kalangan jin. Sehingga mereka katakan seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, Allah abadikan. Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami kaum jin mendengar, karena mereka mendengar, melihat. Kami dengar Quran yang penuh keajaiban, penuh kebaikan. Yahdi ilar rusydi fa'aman nabih. Quran ini yang memberi hidayah, memberi petunjuk kepada rusd, jalan yang lurus, jalan kebaikan. Itu pernyataan jin yang beriman. Karena jin juga seperti manusia, ada yang mereka beriman, ada yang mereka kafir, musyrik. Macam-macam, sama kayak manusia. Ada yang baik, ada yang soleh, ada yang beriman, ada yang toleh, ada yang kafir. Nah, yang beriman itu ucapannya terkait Quran. Tahu makna Quran. Fakaifa tutlabul mudahanatu bima hadza sya'nuhu wa lam yunzal lil mudahana. Quran yang seperti itu sifatnya, bagaimana kalian mau mudhinun, mau nutup-nutupi? Bagaimana kalian minder sehingga harus kalian langgar ajarannya demi menuruti kemauan yang kufur dan tidak mau mengimani dan menerima Quran. Quran diturunkan bukan untuk mudahana, bukan untuk agar kalian menuruti kemauan mereka sehingga kalian cabak-cabik ayat-ayat Quran, kalian tekak-tekuk ke sana kemari supaya nurut dan bisa sejalan dengan kemauan mereka. Na'udzubillah. Wa innama nuzila bil haqqi walil haqq. Quran diturunkan dengan hak dan untuk al-haq. Kitab agung ini, kitab mulia, firman Allah Rabbul Alamin. Wal mudahana innama takunu fi batilin qawi la tumkin izalatuhu au fi haqqin dhaif la tumkin iqamatuhu fa yahtajul mudahin ila an yatruka ba'dhal haqq wa yaltazim ba'dhal batil. Mudahana itu pantasnya letaknya kalau pada sesuatu yang batil dan itu kuat. Orang dihadapkan pada misalnya itu musuh yang kuat sekali, jumlahnya banyak. Atau punya kekuatan apalah, senjata atau apa. Rebutan lahan apa misalnya, lahan parkir atau apa. Walaupun itu hakmu sebetulnya, milikmu, kekuasaanmu. Tapi kamu dihadapan orang yang kuat. Luar biasa kekuatannya, kamu gak mampu menghadapi, bisa mati. Maka terpaksa kamu mudahana. Siapa boleh buat sudah. Ya sudah, enggak apa-apa. Kamu ngalah, mengalah, melepas yang semestinya itu hakmu dan milikmu. Karena itu batil memang, salah, tapi kuat. Di situ mungkin pantas mudahana. Kebatilan yang kuat, yang tidak bisa dihadapi. Atau yang lemah, yang gak mampu untuk menegakkan dan membela haknya. Sama, itu sebenarnya hak dia, tapi lemah. Orang miskin yang gak punya apa-apa, atau orang lemah, orang kecil, gak bisa dia menyuarakan haknya. Hush, diem. Minder langsung dia, mengkerut. Gak bisa, gak berani. Di situ letak mudahana. Dengan itu, dalam posisi-posisi seperti itu, seorang yang mudhinun, mudahin, mau tidak mau dipaksa kondisi, kondisi memaksa dia untuk menerima kebatilan. Apa daya sudah, dia gak berdaya. Dan meninggalkan haknya, yang sebenarnya itu milik dia, tapi gak bisa berbuat apa-apa kadang, karena kondisi itu tadi. Fa'amma al-haqqul ladhi qama bihi kullu haq, fa'kaifa yudahanu bih. Kalau itu mudahana pantas. Nah sekarang ini Quran. Quran sebagai kebenaran, sebagai sumbernya al-haq, sumbernya hidayah, sumbernya iman, sumbernya ilmu, dan segala kebenaran merujuk kepada Quran. Rujukannya adalah Quran sebagai cahaya dan hujjah bagi seluruh alam semesta. Yang seperti itu bagaimana mau dijadikan mudahana sehingga kamu tinggalkan sebagian prinsipnya? Ngalah, ya sudah, gak usah diangkat ini. Ini gak usah disebutkan, ini gak usah disampaikan. Karena ada pihak yang gak akan terima. Karena ada pihak yang gak akan mau. Karena ada pihak yang gak mengimani. Kalian buang prinsip-prinsipnya. Sementara prinsip mereka, kalian terima, kalian telan. Kebatilan ini, kalian terima. Kalian iyakan. Kalian benarkan. Padahal begitu ayat banyak dan kita lalui dalam bab per bab. Bagaimana Allah murka kepada kekufuran, Allah tidak akan ridho kepada kemusyrikan, tidak akan diampuni oleh Allah. Bagaimana kalian katakan setelah semua itu bahwa agama semua sama? Enggak boleh mengatakan kamu Islam merasa paling benar sendiri. Kalian mudahana, Quran kalian jadikan mudahana, pantas bagi kalian. Quran ini kalian jadikan bahan mudahana seperti tadi. Orang yang gak mampu, semestinya disuarakan, dibela, diperjuangkan. Karena ini diturunkan dari Rabbul Alamin sebagai hidayah dan petunjuk serta syifa. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Lanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.